Wah, udah musim hujan lagi nih. Makan kuah yang anget-anget bisa kali, Linda? Lo bilang aja minta dibuatin mie sedap ayam bawang, ya kan? Tahu aja lo. Tapi ya, emang dari dulu mie sedap ayam bawang selalu jadi favorit gue. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Udah jadi nih. Wah, aromanya, kenyal mie-nya. Seruput pelan-pelan. Yoi. Nikmatin suapan demi suapan. Enak banget ya. Rasanya ngangenin banget. Dari minyak bawang asli. Bikin gurih kaldu ayamnya gak ada yang nandingin. Mie sedap ayam bawang emang temen gue paling setia. Pas di lidah, pas di hati. Dada indah, mie gue kok lo habisin juga. Sorry. Emang cuma mie sedap ayam bawang. Yang hangat dan sedapnya selalu kebayang. Bikin lagi dari Wings Food.